إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله عزني الله وإياكم جميعا kita berada di separuh terakhir bulan Sya'ban dan tidak lama lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan yang merupakan satu-satunya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariat puasa wajib, puasa Ramadan sebulan penuh. Dan juga bulan suci Ramadan dikhususkan dengan keistimewaan dikenal sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan tilawah, qira' Al-Quran. Pada bulan ini, di bulan Sya'ban, Nabi alaihi salatu wassalam memperbanyak puasa sunnah. Menjelang masuknya Ramadan. Dan momen ini, momen bulan Sya'ban oleh sebagian ulama salaf, mereka manfaatkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Sebagian mereka fokus, konsentrasi penuh membaca Al-Quran sebagai bentuk persiapan memasuki bulan Ramadan, yang di bulan Ramadan disyariatkan qiyamul lail, yang disunnahkan memanjangkan qiyam, memanjangkan berdiri dalam sholat dengan memanjangkan bacaan Quran. Ibadallah, Al-Quran adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran ia merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran yang diucapkan langsung oleh Allah, merupakan karunia yang besar, merupakan rahmat bagi alam semesta ini. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah dengan diberi Al-Quran sebagai mukjizat yang terbesar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankannya, didengar oleh Jibril alaihi salam, kemudian Jibril menurunkannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang sifat-sifat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala yaqul, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia." Manusia dan jin. Qad ja'atkum ma'idatun min rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian ma'idah, wejangan, nasihat dari Rabb kalian. Al-Quran berisi targhib dan tarhib. Berisi anjuran-anjuran, motivasi-motivasi untuk beriman, untuk berilmu, beriman dan beramal soleh. Yang dengan itu seorang hamba akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba akan merasakan ketenangan hidup, ketenteraman hidup, kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Begitu pula tarhib, peringatan-peringatan untuk menakut-nakuti hamba hamba Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran, dari kesyirikan, dari kenifakan, dari berbagai dosa dan maksiat, dengan ancaman akan dihukum, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan sengsara hidupnya dunia dan akhirat. Barang siapa ingin mendapatkan nasihat, maka baca Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah mau'izah, penyejuk hati, pelembut hati, yang akan membangkitkan semangat dan harapan yang besar untuk berilmu, beriman dan beramal soleh, dan akan membuat hati takut untuk menyelisihi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menyelisihi syariatnya, karena takut diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syifa'u lima fis sudur, dan merupakan syifa, obat, penyembuh penyakit yang ada di dalam dada, yang ada di dalam kalbu, di dalam hati, baik itu penyakit syahwat yang melalaikan dari ibadah kepada Allah, yang melalaikan dari ketaatan kepada Allah, karena potensi syahwat yang ada pada diri seseorang apabila tidak terkendali dan dia larut dengan syahwatnya, syahwat-syahwat yang terlarang, maka akan melalaikannya dari ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u shalah wattaba'u syahwat." Kemudian datang generasi berikutnya, generasi belakangan setelah mereka, orang-orang yang menelantarkan sholat, melalaikan ibadah sholat, dan mereka mengikuti, menuruti syahwat-syahwat mereka. Maka dalam Al-Quran terdapat obat untuk mengendalikan syahwat. Dalam Al-Quran terdapat targhib dan tarhib sebagai nasihat, wejangan, sehingga seseorang mengendalikan syahwatnya. Syahwat ini akan menjadikan seseorang berpaling dari syariat Allah, lalai dari syariat Allah, dengan mendapatkan ma'idhah, wejangan, nasihat yang ada dalam Al-Quran yang mentarghib dia, mendorong dia, menyemangati dia, sehingga berharap pahala dari Allah, dan menakut-nakuti dia dengan peringatan, ancaman, hukuman dan azab, membuatnya takut, sehingga dia pun akan tunduk kepada syariat Allah, mengendalikan syahwatnya, tidak mengumbar syahwatnya semaunya, Penyakit yang kedua, yaitu penyakit syubhat, yang merupakan kebodohan, kejahilan. Syubhat yang menghalangi dari ilmu yakin, yang menghalangi dari ilmu, dari keyakinan, dari keimanan. Dalam Al-Quran terdapat hujjah-hujjah, terdapat dalil-dalil, terdapat ilmu yang akan mengobati kebodohan-kebodohan tersebut, yang akan mengobati, menjawab syubhat-syubhat tersebut, sehingga menghasilkan ilmu, menghasilkan keyakinan yang mantap, keimanan yang kokoh. Syifa'ul lima fis sudur. Orang yang hidup dengan syubhat, dipermainkan oleh syubhat, diombang-ambingkan oleh syubhat, maka dia penuh dengan kebimbangan dan keraguan tentang agamanya. Maka Al-Quran akan mengobatinya. Syifa'ul lima fis sudur. Wahuda, dan merupakan petunjuk, mengajarkan ilmu dan amal soleh. Petunjuk berupa ilmu dan amal soleh, pedoman hidup, sehingga berucap dan bertindak, berbuat berdasarkan ilmu, berdasarkan pedoman yang diajarkan oleh Al-Quran. Huda, petunjuk, pedoman hidup. Warahmah, dan merupakan rahmat, kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengannya manusia akan meraih maslahat-maslahat hidup mereka. Mereka akan terjaga dan terhindar dari mafsadat-mafsadat, kerusakan-kerusakan hidup. Dengannya akan diraih kebajikan-kebajikan, pahala-pahala, kemuliaan-kemuliaan hidup, ketenteraman dan ketenangan hidup, maslahat-maslahat hidup dunia dan akhirat. Dan akan terjaga, terhindar, terlindung dari kerusakan, mafsadah, mafsadah, kerusakan-kerusakan kehidupan dunia dan akhirat. Kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati sebagai rahmat lil alamin, dengan membawa Al-Quran, rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum ma'idhatum min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman, Al-Quran merupakan ma'idhah, nasihat. Bagi orang-orang yang beriman, merupakan obat penyembuh penyakit-penyakit kalbu, penyakit-penyakit hati, baik di bidang syahwat maupun di bidang syubhat. Merupakan petunjuk, pedoman hidup, dan merupakan rahmat untuk meraih maslahat hidup dan terhindar dari mafsadat, kerusakan hidup. Hanya untuk orang-orang yang beriman, karena mereka lah yang mengimani Al-Quran, mereka lah yang mengamalkan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan, Qul, katakan wahai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatih, fabithalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan wahai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dengan fadlillah, dengan karunia keutamaan dari Allah, yaitu Al-Quran, yang merupakan karunia yang besar, dan dengan rahmatnya, wa birahmatih, dengan rahmatnya, yaitu syariat yang terkandung dalam Al-Quran. Fabidhalika, maka dengan hal itulah seharusnya mereka bergembira, falyafrahu, berbahagia, bergembira. Hal itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, yakni Al-Quran dan syariat ini lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir itu, yang menentang Al-Quran dan menentang syariat, yang mengkufuri Al-Quran dan mengkufuri syariat, berbagai ragamnya, dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, yang lebih mengutamakan dunia dan seisinya, mengumpulkan dunia, mengumpulkan harta benda dan segala kesenangan hidup di dunia, memperturutkan syahwat dan hawa nafsu mereka. Itu yang mereka kumpulkan, dan mereka berpaling dari Al-Quran, berpaling dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, قُلْ بِفَدْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Kaum muslimin, dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan hidup, dengan segala keterbatasan dan kurangan harta benda, fasilitas dari dunia ini, hendaknya mereka jangan bersedih, jangan berkecil hati. Al-Quran dan syariat Islam itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari dunia ini, dari apa yang mereka miliki dari dunia ini. Tentunya manfaat ini, faedah ini, Al-Quran akan menjadi mu'idhah, akan menjadi syifa lima fis sudur, akan menjadi hudan warahmah. Tentunya tidak cukup hanya semata dengan membaca Al-Quran. Tidak cukup hanya semata dengan membacanya. Tetapi dengan menyelami kandungan makna ayat-ayat Al-Quran, dengan menggali ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya. Dan itulah tujuan diturunkannya Al-Quran, agar menjadi ma'idhah, menjadi syifa lima fis sudur, huda wa rahmah, dengan tadabbur, dengan mentadabburi, dengan merenungkan, menyelami, memahami kandungan makna ayat-ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, kitabun anzalnahu ilaika, kitab yang telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, Nabi alaihi salatu wassalam, mubarakun, yang diberkahi, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya, bukan semata untuk membacanya. Meskipun membaca Al-Quran adalah ibadah walhamdulillah, satu huruf bernilai 10 pahala, akan tetapi bukan itu puncaknya, bukan itu tujuannya. Puncak dan tujuannya adalah untuk difahami, untuk digali, diselami kandungan makna ayat-ayatnya, sehingga terrealisasi, terwujud fungsi, manfaat, faedah Al-Quran menjadi ma'idhah, menjadi nasihat, menjadi syifa lima fis sudur, menjadi hudan, petunjuk, pedoman hidup dan rahmat, kasih sayang untuk maslahat kehidupan. Waliyatadzakkar ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal menjadi sadar, mengambil pelajaran dengan Al-Quran. Hadza ma aqulu lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ayuhan nas ibadallah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jika orang-orang yang beriman, mereka bergembira ria, mereka berbahagia menyambut Al-Quran, menyambut syariat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana perintah Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Maka sebaliknya orang-orang kafir, dengan berbagai ragamnya, mereka bergembira dengan dunia mereka. Mereka bergembira dengan kesenangan duniawi yang telah dibukakan selebar-lebarnya, seluas-luasnya bagi mereka. Dan dengan itu mereka menghabiskan kenikmatan, kelezatan hidup mereka di dunia, sehingga tidak ada yang tersisa di akhirat. Mereka lebih memilih itu daripada Al-Quran. Mereka lebih memilih itu daripada syariat Islam, daripada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memboikot Al-Quran, melakukan hajar, pemboikotan terhadap Al-Quran yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau mendengar, tidak mau menyimak Al-Quran yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam, apalagi mengambil ilmu yang terdapat di dalamnya, yang terkandung di dalamnya, apalagi untuk beriman dan beramal dengannya, apalagi untuk menjadikannya sebagai hakim pemutus perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Oleh karena itu mereka hidup dalam keadaan qulub, dalam keadaan kalbu-kalbu, hati-hati mereka sakit parah, digerogoti oleh penyakit syahwat dan syubhat. Mereka hidup dengan mengumbar syahwat dan hawa nafsu mereka, perzinaan dan berbagai ragam pelanggaran syahwat. Begitu pula mereka hidup terombang-ambing dengan syubhat, penuh dengan keraguan hidup, kebimbangan hidup, tidak memiliki keyakinan yang mantap, yang kokoh. Mereka tidak beriman, tidak yakin dengan kebenaran yang ada dalam Al-Quran, dengan apa yang diberitakan oleh Al-Quran, dengan apa yang diperintahkan dan dilarang Al-Quran. Mereka telah memboikot secara mutlak Al-Quran. Sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wassalam mengadu kepada Allah. Allah beritakan dalam surat Al-Furqan, wa qala ar-rasulu, dan telah berkata ar-rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku, mereka telah memboikot Al-Quran ini. Sebagaimana digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا كِبَلَكَ مُحْتِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ. Kenapa orang-orang kafir itu, ada apa dengan mereka? Mereka bersegera, bercepat-cepat untuk berpaling meninggalkan Nabi alaihi salatu wassalam. Berpencar ke kanan dan ke kiri. Menghindar. Menjauh. Jika Nabi alaihi salatu wassalam baca Al-Quran, mereka tidak betah untuk tinggal menyimaknya. Mereka dengan cepat berpencar, berpaling ke kanan dan ke kiri. Memboikot Al-Quran. Oleh karena itu, kita mendapati ahlul bid'ah wal ahwa, para penganut bid'ah kesesatan dan pengekor hawa nafsu, sebagaimana diberitakan, sebagaimana digambarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, hum mukhalifuna lil kitab, mereka golongan-golongan sesat itu ahlul bidah wal ahwa, mereka menyelisihi Al-Kitab, Al-Quran. Mukhtalifuna fil kitab, mereka berselisih dalam Al-Quran, tentang Al-Quran, memperselisihkan Al-Quran. Pemahaman mereka tidak bisa bertemu, tidak bisa bersatu, karena masing-masing memiliki syubhat sesuai dengan hawa nafsu masing-masing. Muttafiquna fi mukhalafatil kitab, dan mereka sepakat bersatu dalam menyelisih Al-Kitab. Di samping syubhat-syubhat yang menggerogoti hati-hati mereka, kalbu-kalbu mereka, yang menyesatkan mereka sehingga mereka hidup dalam kebimbangan dalam beragama, keraguan dalam beragama, tidak ada kemantapan keyakinan, tidak ada kemantapan akidah, kemantapan keimanan. Apatah lagi, bersama dengan itu ditunggangi oleh hawa nafsu, oleh syahwat, sehingga mereka menjadi ahlul bid'ah wal ahwa, para penganut kesesatan bid'ah dan pengekor hawa nafsu. Mereka telah melakukan suatu bentuk pemboikotan terhadap Al-Quran. Dalam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka dalam bermanhaj, dalam berakidah, dalam beriman dan beramal, meskipun hal itu dalam sebagian perkara yang mereka sesat, mereka tidak mengambil manfaat dari Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh, obat penyembuh untuk mengendalikan syahwat dan hawa nafsu mereka sehingga tunduk kepada syariat Allah, tidak merasakan manfaat, mengambil manfaat dari Al-Quran sebagai obat penyembuh syubhat-syubhat yang memalingkan mereka keluar dari jalan yang lurus sehingga mereka penuh dengan keraguan dan kebimbangan. Oleh karena itu, haulai ala khatarin azim, mereka pada bahaya yang besar. Sebagaimana kata Muhammad bin Sirin rahimahullah, salah satu imam dari kalangan tabi'in, mengatakan asra'un nasiriddatan ahlul ahwa, golongan yang paling cepat untuk terjerumus dalam kemurtadan, menjadi murtad, adalah ahlul ahwa. Oleh karena itu hendaknya kita memperhatikan baik-baik karunia yang besar ini, menjaga baik-baik karunia yang besar ini, Al-Quran. Bagi yang belum bisa baca Al-Quran, belajar baca Al-Quran. Belajar tajwid. Namun jangan berhenti hanya sampai di situ. Karena itu bukan puncak. Jangan hanya berhenti sampai di situ. Lanjutkan dengan menyelami maknanya. Gali kandungan-kandungan makna ilmu yang terkandung di dalamnya. Sehingga kita merasakan manfaat Al-Quran. Kita ingin mendapatkan nasihat, wejangan, ingin melembutkan hati kita. Agar kita semangat beribadah. Agar memiliki harapan yang besar kepada Allah. Dan takut kepadanya. Maka kita pun mempelajari Al-Quran. Membaca dan mempelajarinya. Kita ingin mengendalikan syahwat kita. Maka kita jadikan Al-Quran sebagai obat. Kita baca Al-Quran. Kita perhatikan nasihatnya. Targhib dan tarhib yang ada di dalamnya. Agar menjadi kuat iman kita. Kita tunduk kepada syariat Allah. Kita jalankan perintahnya. Dan kita jauhi larangannya. Ada syubhat yang datang menerpa. Maka kita cari jawabannya dalam Al-Quran. Kita obati syubhat itu dengan mempelajari Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Untuk meraih maslahat hidup kita. Dan melindungi dan menjaga diri kita dari mafsadat kerusakan hidup. Tentunya dengan giat belajar Al-Quran. Mulai dari belajar membacanya. Membacanya dengan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Kemudian mempelajari tafsirnya dengan benar. Memahaminya dengan benar. Sebagaimana yang difahami oleh salafunas salih, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga kita terjaga dari kesesatan, dari syubhat yang menyesatkan. Dan tentunya banyak jalan menuju hal itu. Baik dengan kita membacanya sendiri, kemudian mentadabburi makna-maknanya jika kita memiliki kemampuan. Ataukah melalui kitab-kitab tafsir yang telah ditulis oleh ulama-ulama salaf. Ataukah melalui majelis-majelis ilmu yang kita hadiri. Yang di majelis-majelis itu diajarkan Al-Quran, diajarkan tafsir, dibacakan ayat-ayat Allah, kemudian diterangkan maknanya, baik dalam hal akidah, fikih maupun yang lainnya. Ataukah mendengarkan ceramah-ceramah, khutbah-khutbah yang merupakan mu'idhah, targhib dan terhib yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang di sana dibacakan, disampaikan mu'idhah dari ayat-ayat Al-Quran. Dan dijelaskan makna-maknanya. Semua itu termasuk bagian dari tadabbur Al-Quran insyaAllah. Jangan sampai menimpa kita apa yang menimpa sebagian kaum muslimin yang terjerumus dalam sebagian bentuk hajar pemboketan terhadap Al-Quran, lebih senang dan merasa terhibur mendengarkan lagu-lagu, musik-musik yang itu adalah lahul hadith, ucapan yang sia-sia yang hanya akan menggerogoti keimanan, yang hanya akan menimbulkan penyakit, yang akan memperkuat penyakit syahwat. Ataukah apa yang dilakukan oleh sebagian orang lebih senang mendengarkan nasyid-nasyid, lagu-lagu islami, baik yang dibarengi dengan musik maupun yang tidak, nasyid-nasyid, daripada mendengarkan murattal qira' al-Quran, tilawatul Quran, daripada membaca Al-Quran. Jadikan Al-Quran selalu bersama kita dalam keseharian kita. Banyak-banyak membacanya. Sekadar membacanya adalah ibadah. Satu huruf bernilai 10 pahala. Selain itu, banyak-banyak tadabbur Al-Quran sampai membacanya, menyimak. Baik kita menyimak bacaan saudara kita atau menyimak bacaan imam dalam sholat berjamaah. Ataukah menyimak murattal. Dan banyak-banyak membaca tafsir atau kitab-kitab yang semuanya berdasarkan, berpedoman kepada Al-Quran, berdalil dengan ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah SAW, sehingga pemahaman kita terhadap Al-Quran semakin bertambah, semakin kuat, sehingga hari demi hari kita semakin merasakan besarnya nikmat ini, karunia yang besar ini, sehingga kita benar-benar menjadi bagian dari orang-orang yang bergembira dan berbahagia dengan Al-Quran, dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Qul bifadlillahi wa birahmatih, fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Aqulu ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum jami'an wa lisairil muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.